بسم الله الرحمن الرحيم. طيب سامة يجد أن يضيف شيء قبل أن نصل إلى هنا. طيب هو قال المعرفة ليعرف إن شاء الله ya. Katanya saya sudah dikenal, jadi tidak usah mengenalkan diri lagi. Alhamdulillah. Baik ya. الأستاذ يأتينا السؤال من سويسرا هذه. طيب من سويسرا يعني في أوروبا. Ada pertanyaan dari Swiss yang pertama. لو كان تأتيني المأدبة من غير المسلم من غير المسلم ونحن نشك يعني في الأطعمة في الطعام حول هذه المأدبة أكان يعني حلال أم حرام؟ هل يجوز لنا أن نأتي إلى هذه المأدبة ولا لا؟ Jadi ada pertanyaan dari Swiss, kalau datang kita ada undangan dari non-Muslim, kemudian kita tidak tahu apakah itu makanannya halal ataukah haram, apakah kita boleh menghadirinya atau tidak? طبعاً إذا كان ليس للضرورة إذا كانت ليس الضرورة قصوى مجاعة الأفضل الإنسان أن يترك هذا الشيء اللي فيه شبهة يتورع عنها لأن الصحابة رضوان الله عنهم كانوا يتورعون والحلال بين والحرام بين المشتبهات فالإنسان أفضل أن يبتعد عن الأشياء التي فيها الشبهات والله أعلم. Baik, beliau menyampaikan bahwa jika ada undangan-undangan yang tidak jelas, antum ketahui, dan di situ ada syubhatnya, terkhusus barangkali dari non-muslim yang antum tidak ketahui apakah dia perhatian dengan yang halal atau tidak, maka jawaban dari beliau mengutip hadis Nabi SAW, itu antum bisa lihat di hadis yang paling mudah di Al-Arba'in saja, Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis yang ke-6, di situ Nabi SAW menyampaikan, innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya, jadi yang halal itu, mudah diketahui, yang haram itu jelas diketahui, sementara dia di keduanya itu ada syubhat. Jadi yang belum jelas halal dan haramnya. Menurut beliau, jika berdasar hadis ini, jika Anda mendapatkan undangan-undangan yang belum jelas halal dan haramnya, ragu di situ lebih baik meninggalkannya daripada kemudian memenuhinya dan di situ lebih terjaga keimanan kita dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Hal yajuz lana an na'kul al-lahm wa nahnu na'rifu ghair al-halal yani في شبهات وما إلى ذلك وهو يرجو أن تأتي بالأدلة طبعا الدليل هو ولا بد أن نتأكد أن هذا الشيء طبعا ليس يعني فيه شبهة يعني ربما يكون فيه شبهة من حرام والدليل واضح طبعا هو يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين والله سبحانه وتعالى قال كل من طيبات ما رزقناكم في الآية الكريمة كل من طيبات فكلمة طيبات هنا تشمل الحلال يعني أن يكون الطعام الذي نأكله حلالا وفيه نقطة أخرى مهمة أنه الإنسان لا يقبل دعاؤه إلا إذا كان أكله ومطعمه حلال فلذلك لابد أن نتحرى الحلال في المطعم والمشرب لابد أن يكون هناك عندنا دقة في تحري الحلال والأكل الطعام الحلال ولو كان قليلا Baik, di sini ada pertanyaan yang tadi saya sampaikan kepada beliau, bolehkah kita kemudian makan daging yang tidak halal? Again, ini pertanyaannya, yang karena seperti undangan dari non-muslim yang hanya tahu kita datangkan dalil-dalilnya. Beliau kemudian menjawab bahwa sudah jelas itu pasti haramnya, tidak diperkenankan kita memakan makanan yang tidak diperkenankan. Di antara dalil ini tadi hadis yang disampaikan, kemudian tadi beliau kutip Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 172 paling kiri sebelah atas. Ya ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, Anda hanya boleh makan yang baik-baik saja yang kami telah berikan rezeki kepada Anda. Kalimat ma razaqnakum min thayyibati ma razaqnakum menunjukkan bahwa secara eksplisit di situ menunjukkan yang boleh hanya yang baik saja. Yang tidak baik menurut Allah maka tidak boleh kita konsumsi. Maka apa yang tidak baik menurut Allah, kalau kita teruskan ayatnya sampai ayat 173-nya, maka di situ rincian-rincian yang tidak baiknya. Ya, fi ayat 173 allati ba'daha qala rabbuna innama harrama 'alaikumul maytata waddama walahmal khinzir dan seterusnya. Ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala makan bangkai, kemudian darah dan yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hunaka tafasil ayat ukhra fi surah al-Maidah ayat ketiga, di surah al-Maidah di ayat yang ketiga itu lebih rinci lagi ya, posisi paling kanan sebelah atas, harimat 'alaikumul maitat waddam walahul khinzir dan seterusnya ayat ya. Jadi barangkali itu jawaban dari beliau terkait dengan pertanyaan yang pertama ini.